إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita melanjutkan bab 230 disunahkannya berpuasa 3 hari setiap bulan. Nanti ada pembahasan haruskah tanggal 13, 14, 15 atau boleh di tanggal lain. Ada keterangan nanti insyaallah ta'ala. Tentang keutamaan jelas 13, 14, 15. Ini sangat jelas. Yang jadi masalah, bolehkah di luar tanggal itu? Hadis 1258. Hadis pertama berarti dari bab ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah mengatakan di sini, "Ausani Khalili." Khalilku, ucapan Khalilku di sini bukan berarti Khalil bisa lebih dari dua. Karena Khalil yang dimaksud Khalilnya Allah. Itu tidak mungkin ada tiga, tidak mungkin ada empat. Sudah dibatasi cuman dua. Ucapan Abu Hurairah Khalilku tidak berarti Khalil itu bisa tiga, bisa empat. Karena tentu beda antara Khalilnya Abu Hurairah dengan Khalilnya Allah, tentu berbeda. Walaupun yang dimaksud sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khalilnya Allah ada dua, siapa dan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di sini Abu Hurairah mengatakan Khalilku, yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan sama tuh. Tapi bukan berarti bahwa Khalilullah lebih dari dua, tidak mungkin. Sudah dibatasi hanya dua. Ausani khalili, khalilku, kekasihku, manusia yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah, memberikan wasiat kepadaku. Wasiat lebih dalam, lebih ditekankan dari sekedar perintah. Ya, kan bisa saja, amaroni khalili. Rasulullah telah memerintahkan kepadaku, bisa. Abu Hurairah memakai lafaz ausani khalili. Rasulullah telah berwasiat, memberikan wasiat kepadaku. Dengan apa? Bisa lasin. Tiga hal. Yang pertama, siami. Di sini siami. Tidak boleh siamu atau siama. Kenapa? Karena badal dari mubdal salasin. Salasin bukan salasan atau salasun karena didahului huruf jar bi. Adapun siam di sini mengikuti salas. Karena salasnya majrur, maka siamnya ikut majrur. Kasroh di sini. Apa tiga hal yang dimaksud? Siyami salasati ayyam, berpuasa tiga hari. Min kulli syahrin, setiap bulan. Tidak disebut di sini tanggalnya. Tidak disebut di sini tanggalnya. Apakah pertengahan, apakah awal, apakah akhir, apa bebas. Tidak disebut. Nanti ada pembahasan makanya. Ya. Yeah. Bahkan ada keterangan yang menunjukkan bolehnya. Tetapi Ada pula keterangan itu tanggal 13, 14, 15. Sebagaimana judul dari bab ini. Ini wasiat yang pertama dari Nabi kepada Abu Hurairah. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, waraqataini. Ninya hilang di sini. Yeah. Ini tidak mungkin rok'atani. Karena apa? Karena tadi, majrur tadi. Kan 3 hal. Masih badal di sini. Rok'ataini. Ninya hilang karena sebagai apa? Sebagai mudhaf. Yeah. Antum tahu isim mutsanna, rok'atani, rok'ataini, muslimani, muslimaini. Itu nunnya harus hilang. Kalau dia sebagai mudhaf. Rok'atai abduha. 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Berarti zahir dari hadis ini salat duha adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Bolehkah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat? Jika tidak ada dalil lain, tentu tidak boleh. Kan dibatasi. Ah, karena ada dalil lain, Rasul pernah mengamalkan 8 rakaat, ah, tentu boleh. Seandainya tidak ada dalil lain, tidak boleh. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Tauqifi, sifat ibadah itu tauqifi, diam. Jangan beribadah sebelum ada keterangan. Nah, ketika ada keterangan, 8, 6, 4, nah, baru boleh. Ya. Yeah. Nah, adapun 12 dhaif hadisnya. Ada keterangan, ada hadis mengatakan 12 akan dibangunkan rumah di surga dan seterusnya. Ini tidak sahih. Yang sahih qobliyah ba'diyah 12 itu sahihnya. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan agar aku solat witir sebelum tidur. Ini ditekankan sebelum tidur karena khawatir jangan-jangan malamnya tidak terbangun. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah, dan ini yang dilakukan oleh Abu Darda, dan juga dilakukan oleh manusia terbaik umat ini setelah nabinya, yaitu Abu Bakar. Beda dengan Umar. Ah, berarti di sini ada pilihan. Boleh sebelum tidur, boleh sebagai penutup solat malam. Bagaimana yang terbaik? Sebagaimana riwayat yang ada, sebagai penutup solat malam, karena Umar dipuji oleh Nabi, engkau tepat waktu. Dan Abu Bakar juga dipuji oleh Nabi, engkau sangat berhati-hati. Karena sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat dianjurkan sholat witir. Walaupun 1 rakaat. Maka Muawiyah pada satu ketika khawatir tidak bisa bangun malam. Muawiyah sholat 1 rakaat witir. Bukan sebelum tidur lagi. Habis isya masih di masjid. Sebagian orang, ya, Muawiyah waktu itu kan jadi khalifah, tentu gerak geriknya diawasi. Sebagian orang yang tidak faham mencela Muawiyah, kok begitu seorang khalifah solat malam cuma 1 rakaat, solat witir itu pun di masjid setelah solat isya. Mendengar ini Muawiyah dibela oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Habrul Ummah, ulama'nya umat ini membela Muawiyah dengan mengatakan itu menunjukkan bahwa Muawiyah faqih. Faham dalam masalah fikih. Ini bagian dari sunnah. Ketika dirasa sulit bangun malam, mungkin terlalu lelah, capek, atau mungkin gak enak badan, sakit. Salatlah sebelum tidur. Boleh dilakukan di masjid dan seterusnya. Ya, karena sangat-sangat ditekankan. Bahkan ada riwayat, bukan umatku, bukan golonganku. Ya, orang yang meninggalkan salat witir. Tentu yang dimaksud adalah menyepelekan, meremehkan. Ya, dan jelas tidak wajib tentunya. Artinya kalimat itu betul-betul sangat menekankan, jangan meninggalkan sholat witir. Kalau sholat tahajud kan, ya pasti ketinggalan kalau kesiangan, kan begitu. Artinya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Namanya sholat tahajud, tentu tidur dulu, bangun sebelum subuh. Kalau kesiangan atau pas adzan subuh baru bangun, ya tentu tidak bisa. Kalau witir kan bisa dilakukan sebelum tidur. Ini tidak dibawakan fawaidnya oleh beliau karena ini merupakan pengulangan dari hadis 1139 muttafaqun alaih. Kemudian 1259 ini semakna, hanya ini dari Abu Darda. Kalimatnya mirip. Awsani habibi. Kalau Abu Hurairah, awsani khalili. Terjemahnya sulit dibedakan. Kalau antum tahu bahasa Arab, tentu antum bisa membedakan apa bedanya habibi dengan khalili. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kekasihku. Orang yang paling aku cintai. Apalagi, sama saja. Inilah miskinnya bahasa kita dan kayanya bahasa Arab. Maka berkurang bahasa Arab ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan lain-lain, maka berkurang, turun. Sebaliknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain, ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, bertambah, naik tingkatannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kaum muslimin, para pelajar tertarik dengan ilmu filsafat, terkagum-kagum dengan ilmu filsafat itu karena mereka membaca kitab-kitab filsafat dalam bahasa Arab. Berarti naik. Gitu. Ketika mereka membaca di kitab aslinya bahasa Latin, tulisan Socrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya, biasa-biasa saja. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi naik. Karena jauh lebih kaya. Maka bukan kebetulan Allah turunkan Al-Quran wahyunya yang terakhir, kitabnya yang terakhir dalam bahasa Arab. Bukan kebetulan. Kebetulan saja Rasulullah lahir di Arab. Kebetulan saja Rasulullah bahasanya bahasa Arab. Tidak. Bagi kita mungkin kebetulan, bagi Allah tidak. Allah telah rencanakan, sengaja. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguh kami sengaja turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Awsani habibi, ini kata Abu Darda. Kekasihku, habibku, yaitu Rasulullah telah berwasiat kepadaku bithalasin, dengan tiga hal. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Aku tidak akan meninggalkan tiga hal tersebut selagi aku masih hidup. Nih, bedanya wasiat. Orang yang tidak diberi wasiat hanya mendengar Nabi menyuruh sholat duha, menyuruh puasa tiga hari setiap bulan, menyuruh sholat witir, ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi karena merasa diberi wasiat, beda. Ini bedanya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang minta nasihat sama kita, kita wajib menasihati. Berarti dia sikoh dengan kita. Dia siap menunggu perintah kita. Dia siap melaksanakan apa yang kita anjurkan. Walaupun sepele, walaupun biasa. Oleh karena itu, jika ada orang minta nasihat kepada antum dan antum kenal siapa dia, maka cari kelemahan dia. Cari yang selama ini dia lemah. Apa misalnya jarang nengokin ibunya di kampung, misalnya antum tahu, teman dekat kan, tahu ya. Sementara sholat rajin, jamaah rajin, ngaji rajin. Antum tahu dia kurang dalam hal silaturahim, padahal sama ibunya. Gunakan ini. Ketika dia minta wasiat kepada antum, nasihati. Ya, coba antum lebih sering berkunjung ke ibumu. Kena dia. Mudah-mudahan ini menghunjam dia. Karena dia memang sedang minta. Ya. Ini gunanya nasihat, gunanya wasiat. Lihat, Abu Darda sampai bersumpah, padahal ini enggak wajib. Tiga-tiganya tidak wajib, ditinggalkan, tidak berdosa. Tapi karena merasa diberi wasiat oleh Nabi, Abu Darda mengatakan, lan ada'ahunna ma'istu. Aku tidak akan meninggalkan tiga hal tersebut selagi aku masih hidup. Ya. Yeah. Apa tiga hal tersebut? Sama dengan yang tadi. Puasa tiga hari setiap bulan, sholat duha, tidak dibilang rokaatnya di sini. Kalau tadi rokaatai ad-duha, dua rokaat sholat duha, di sini cuma disebut sholatid duha, sholat duha. Yang terakhir, bi'alla anama. Agar aku tidak tidur hatta utira. Sebelum aku sholat witir. Agak berbeda dengan Abu Hurairah tadi. Wa an utira qabla an ana. Bahwa aku disuruh sholat witir sebelum tidur. Ya. Adapun di lafaz Abu Darda lebih asyad, lebih tegas. Bahwa aku tidak boleh tidur sebelum sholat witir. Rawahu Muslim. Sama karena pengulangan tidak diturunkan fawaid oleh beliau. Kemudian 1260. Wa an Abdillah ibn Amr ibn As. Dari Abdullah bin Amr bin As. Abid. Alim. Ahlul hadis. Pencatat hadis. Dan sekaligus ahli ibadah. Ya. Dia pernah ditampar oleh bapaknya Amr bin As karena dinikahkan oleh seorang wanita bangsawan cantik dan dibiarkan begitu saja. Luar biasa ini sahabat yang satu ini. Muda tentunya dia kan. Muda jelas. Mungkin 19 tahun, mungkin 20 tahun. Dinikahkan oleh ayahnya, dicarikan seorang wanita cantik, nikah, dan tidak diapa-apakan. Jadi malamnya dihabiskan seperti kemarin-kemarin. Apa? Sholat beribadah. Luar biasa. Istrinya mengadu kepada ayahnya, kepada mertuanya, Amr bin As. Dan dipanggil Abdullah dan ditampar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, para sahabat luar biasa. Dan itu salah. Dan itu salah. Maka dibetulkan, diluruskan, dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadilah para sahabat itu menjadi benar. Semangatnya luar biasa, bayangkan. Demi ketaatan kepada kayak apa nikmatnya, manisnya, lezatnya ketika dia beribadah. Ya. Sampai dia tidak menjamah istrinya. Berarti kan ada sesuatu kelezatan, kenikmatan yang dia dapati. Iya kan? Kalau sebentar ngantuk, sebentar penat, sementara istri nungguin, masih muda, ya, seperti kita, ya kan? Nah, tentu akan segera ditinggal. Ini tidak. Karena ada kenikmatan, ada kelezatan. Di dalam beribadah itu, bermunajat dengan Allah, Allah berikan kelezatan, manisnya iman. Tapi sekali lagi, ini tidak benar. Ini salah. Ini keliru. Berarti semua harus dengan ilmu. Tidak bisa hanya bermodal semangat-semangat. Semangat apalagi yang melebihi semangatnya anak muda ini? Abdullah bin Amr bin As. Ya. Salah ketika tidak didasarkan dengan ilmu. Nah, untung ada Nabi. Maka diluruskan, dibenarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu salasati ayyam." Berpuasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan, itu shaumud dahri kulli. Berarti puasa seumur hidupnya. Sepanjang masa dia hidup, dianggap selalu berpuasa setiap hari. Kenapa? Kenapa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dikalikan 10. Minimal itu akan dikalikan 10. Berarti kalau puasa 3 hari setiap bulan, setiap bulan dia dianggap, dihitung, dicatat puasa berapa hari? 3 kali 10, 30. Berarti sebulan puasa 30 hari. Sebulan puasa 30 hari. Berarti seumur hidup dia berpuasa. Inilah murahnya Allah. Allah berikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang taat. Dan sebaliknya Allah balas dengan balasan yang luar biasa buruknya kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi balasan Allah tidak tanggung-tanggung. Yang baik-baik sekali, yang buruk-buruk sekali, yang lezat-lezat sekali, yang sengsara, sengsara sekali. Tidak seperti balasan di dunia, main-main saja. La'ibun walahun, kata Allah. Permainan dan senda gurau saja. Permainan dan senda gurau saja. Permainan dan senda gurau sandiwara, kan begitu. Bentar ketawa, bentar menangis. Bentar senang, bentar sedih. Kan begitu. Ya. Bentar jaya, bentar jatuh. Bentar sukses, bentar gagal. Kan begitu. Itu kehidupan di dunia ini. Gak ada jaminan kaya, terus kaya. Sukses, terus sukses. Menjabat, terus menjabat. Siapa sangka di muka bumi ini. Dan kita saksikan dengan mata kita. Yang 10 tahun yang lalu berkibar, sekarang tumbang. Yeah. Yang 20 tahun yang lalu, yang 30 tahun yang lalu. Itu terjadi di depan mata kita. Itulah dunia. Bagaimana akhirat? Tidak ada seperti itu. Senang, terus senang sepanjang zaman. Sengsara orang-orang kafir, terus sengsara sepanjang masa. Tidak ada berhentinya. Ya. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Siyamud dahri kullihi haram. Berpuasa sepanjang masa, setiap hari berpuasa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Bagaimana? Oh iya, haram karena melewati satu Syawal, 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Tidak. Tidak. Satu Syawal dilewati tetap makan minum. 10 Dzulhijjah dilewati tidak puasa tetap makan minum. 11, 12, 13 Dzulhijjah tidak puasa tetap makan minum. Yang lainnya puasa semua, halal haram. Tetap haram. Tetap haram. Kenapa? Karena Nabi telah membatasi puasa terbaik. Ya, siapa yang dibatasi oleh beliau, para ahli ibadah itu diwakili oleh anak muda tadi. Diwakili oleh anak muda di zaman Nabi tadi, Abdullah bin Amr bin As. Tadinya Abdullah bin Amr bin As setiap hari berpuasa. Setiap hari berpuasa. Dan berita ini sampai kepada Nabi, Nabi datangi Abdullah. Jangan, tidak boleh. Berarti melewati satu Syawal, 10 Dzulhijjah, akhirnya begitu kan. Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Maka Nabi menawarkan, dari mulai tiga hari setiap bulan, kemudian Senin Kamis, kemudian sehari puasa dua hari tidak, sehari puasa dua hari tidak, sehari puasa dua hari tidak, ini jarang diamalkan ya, bagian dari sunnah. Terus minta tambah. Akhirnya terakhir Nabi tawarkan tawaran terakhir, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Berarti, kalau lebih dari itu, ya enggak baik. Enggak baik dalam ibadah, ya haram. Kan begitu. Ambil contoh misalnya, dua hari puasa, sehari tidak. Dua hari puasa, sehari tidak. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ini lebih kan? Maksimal sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya? Maka puasa sepanjang masa, setiap hari berpuasa, walaupun melewati, walaupun satu Syawal, 10 Dzulhijjah, dia tidak puasa, tetap haram. Yang kedua, istihbabu siyami salasati ayyam min kulli syahr. Disukainya, disunahkannya berpuasa tiga hari setiap bulan. Sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Yang terakhir, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin kasiyamid dahri kullihi wa dhalika bitajaif li annal hasanata bi ashri amsalihha kama taqaddam. Kenapa puasa tiga hari setiap bulan dianggap puasa sepanjang zaman? Karena tadi, li annal hasanata bi ashri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Itu minimal. Itu minimal. Kalau Allah lebihkan 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat karena sebab-sebab tertentu, mungkinkah? Mungkin. Bisakah? Bisa. Ini minimal. Maka tidak ada orang yang berpuasa lalu ditulis oleh Allah puasa 5 hari, tidak, minimal 10 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini umum semuanya. Mau baca Al-Quran, mau zikir, mau wirid, mau sholat, mau puasa, umum semuanya. Kemudian 1261. 1261. Wa an Mu'adzah al-Adawiyyah annaha, ini tabi'in ya, tabi'iyah, annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah al-Adawiyyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam? Wahai Aisyah, betulkah Rasulullah berpuasa tiga hari setiap bulan? Aisyah menjawab, naam, iya. Mu'adzah bertanya lagi, min ayyi syahri kana yasum? Dari bulan yang mana? Maksudnya hari keberapa dari bulan itu? Kalau terjemahan mudahnya, tanggal berapa? Tanggal berapa? Dimulai dari tanggal berapa beliau berpuasa? Ya, apa pertengahan, apa awal, apa akhir, maksudnya begitu. Aisyah menjawab, lam yakun yubari min ayyi syahri yasum. Beliau tidak peduli dari kapan saja. Ini yang kita bahas tadi. Berarti menurut hadis ini bebas. Bebas kapan saja. Ya. Karena intinya tujuannya bahwa dalam sebulan itu dia tercatat puasa 30 hari. Berarti 30 dibagi 10 kan 3. Yang penting 3 hari. Ngincer supaya dalam sebulan itu puasa 30 hari. Berarti kan puasa 3 hari. Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini menurut Aisyah, Rasul tidak peduli mau tanggal berapa, mau hari keberapa. Ada yang memahami diawali dari bulan apa, saya kira terjemahan pemahaman yang tidak tepat ini ya. Karena kan bulan itu terus muter terus. Ya. Kapan awalnya ya gimana mau memulai ya kan? Tidak ada kan, bulan muter terus. Rawahu Muslim fi kul hadis. Yajuzu siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Bolehnya berpuasa, disukainya, disunahkannya berpuasa 3 hari setiap bulan. Duna taksis. Tanpa taksis. Tanpa menghususkan. Tanggal sekian. Boleh. Menghususkan juga boleh, malah lebih baik. Karena nanti akan ada riwayat yang menghususkan. Kan sebagaimana yang sering kita bahas, tidak boleh pakai satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain. Tidak boleh pakai satu hadis lalu meninggalkan hadis yang lain. Seandainya kita mengatakan bahwa harus tanggal 13, 14, 15, tidak boleh di luar itu, berarti kita meninggalkan hadis 1261. Padahal riwayat Muslim sahih. Gimana kita tinggalkan? Gitu. Begitu juga ketika kita mengatakan bahwa bebas, jangan dibatasi. Kalau membatasi beda. Karena membatasi harus dari Nabi. Oleh karena itu bebas, jangan dibatasi. Kita meninggalkan hadis berikutnya 1263. Nah, agar tidak meninggalkan satu hadis pun, agar seluruh dalil kita pakai, maka disinilah para ulama tampil menyimpulkan bahwa kapan saja terserah, boleh. Tapi yang terbaik adalah tanggal 13, 14, 15. لِأَنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ مِسْرِ سَوَابِ سَوْمِ الشَّهْرِ. Karena tujuannya adalah supaya tercatat puasa 30 hari setiap bulan. Berarti yang penting puasa 3 hari. Ya. Bi'tibari tudha'aful hasanatu asyara. Wa dzalika hasilun bi ayyi thalathin kanat. Dan itu sudah tercukupi. Itu sudah didapatkan dengan 3 hari manapun. Yang penting 3 hari. Gitu ya. Kita lanjutkan 1262. Wa an Abi Dzar. Ini yang meriwayatkan para abid. Ya. Dari Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Abu Dzar, Aisyah. Ini para abid. Para sahabat-sahabat yang ahli ibadah. Kan tidak semua sahabat ahli ibadah. Ya, ayahnya Amr bin As tidak. Tapi menonjol di medan perang. Bahkan pernah beliau Amr bin As menjadi panglima perang. Sementara yang jadi prajurit Abu Bakar, Umar, Utsman, yang jauh lebih mulia secara keutamaan. Ya, menonjol di situ. Ada yang menonjol di keilmuannya, sebagaimana Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Gitu. Bahkan dalam ilmu ada yang menonjol di tafsir, sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ada menonjol di hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As tadi. Ada menonjol di fikih. Siapa? Mu'ad bin Jabal, karena Nabi mengatakan umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Fikih kan? Ini halal apa haram? Ini boleh apa tidak? Fikih ya. Mu'ad bin Jabal dan begitu. Zaid bin Sabit menonjol dalam fara'id. Ya, warisan. Dan begitu seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sumta minasyahri thalasan. Ini dia. Jika engkau berpuasa setiap bulan 3 hari, wahai Abu Dzar, kata Nabi, fasum, maka berpuasalah 13 wa 14 wa 15 fasum 13 wa 14 wa 15. Berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15. Tentu ini jelas sekali bahwa pembatasan menghususkan tanggal boleh. Bahkan bagus sunnah karena langsung petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tidak membatasi juga boleh. Nah, ini kita mendapatkan keluasan. Barangkali pas tanggal 15 itu ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat berat, yang tidak mungkin kita berpuasa. Nah, berpuasalah di tanggal lainnya yang kita mudah melakukannya. 1263. Ini semakna. Cuman di sini dari Qatada bin Milham radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Ini istilah bahasa kita, apa, tidak langsung ucapannya, ya, beda dengan Abu Dzar tadi, kalimat langsung. Wahai Abu Dzar, jika engkau mau berpuasa 3 hari setiap bulan, nah, langsung kan. Kalau ini tidak. Qatadah bin Milham meriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh kami bisiyami ayyamil biyad. Ada kalimat ayyamul biyad. Hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena malam-malamnya terang bulan. Bulan bisa disaksikan sepanjang malam. Ya. Yeah. Istilah kita bulan purnama atau yang mendekati purnama. Tanggal berapa? Sama dengan tadi. 13 wa 14 wa 15. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ini riwayat Abu Daud. Fikul hadis. تقدم بيان جواز صيام 3 أيام من كل شهر دون تخصيص. Telah lewat keterangan hadis bahwa boleh berpuasa 3 hari setiap bulan tanpa harus mengkhususkan tanggal berapa tanggal berapa. وهذه الأحاديث تبين أن البيت خير أيام الشهر. Sementara hadis-hadis terakhir tadi, 2 hadis terakhir tadi, menerangkan kepada kita bahwa di tanggal-tanggal tersebut, ayyamul bid, hari-hari putih, terang malamnya, itu khairu ayyamish shahr, itu yang terbaik, hari-hari terbaik untuk berpuasa siangnya. Fayustahabbu siyamuha. Disukai, disunahkan, dianjurkan berpuasa di tanggal-tanggal tersebut. Ini lebih baik. Al-ayyamul bid hiya ayyamul layali al-bid biwujudil qamar tulal layli fihin. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahduhu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Ada satu hadis lagi. Hadis terakhir sebelumnya fawaid sekali lagi. Bayanu rifqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Menerangkan bahwa Nabi sangat lembut, sangat santun, sangat menghendaki kita semua berbahagia, umatnya berbahagia. Maka walaupun sedikit sekali, tapi itu kebaikan tidak dilewatkan oleh beliau. Beliau jelaskan, beliau terangkan. Beliau tidak pernah mengatakan, ah ini sepele, ini kecil, ngapain dibahas, ngapain diterangkan, tidak. Ketika itu mendatangkan kebaikan, walaupun kecil dibanding dengan masalah manhaj, masalah akidah, jihad, tentu kecil. Tapi kalau itu berisi kebaikan, tetap dijelaskan. Nah, ini membantah ucapan sebagian orang, terutama kaum hizbiyyin harakiyyin, yang meninggalkan beberapa sunnah karena ada urusan besar. Hari ini kaum muslimin sedang berhadapan dengan Yahudi, Nasrani, Syiah, komunis, maka tidak usahlah bahas-bahas tentang sholat witir, bahas-bahas tentang makan dengan tangan kanan. Ini kesalahannya di sini, berarti merendahkan Nabi. Ya, tidak ada manfaat walaupun kecil sekali yang tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mempelajari sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, maka yang muncul adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan terus. Sebaliknya ketika kita meninggalkan sunnah beliau, beranggapan bahwa hari ini yang kita hadapi adalah ini yang besar nih, ini isu seperti ini yang mestinya dibahas, maka tinggalkan pembahasan tentang darah haid, darah istihadah, bagaimana lama masa idah wanita yang hamil, wanita yang ditinggal mati oleh suami dan seterusnya. Mereka tidak tertarik dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Mereka lupa bahwa Nabi mengatakan, umatku senantiasa berada dalam kebaikan ketika umatku, belum lama ini kita bahas hadisnya ya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Lihat, kan kecil sekali ini dibanding dengan masalah-masalah lain. Tapi justru itu yang menyebabkan kebaikan umat ini. Kebaikan yang dimaksud luas. Ya menang, ya jaya, yang menguasai, tidak dikuasai, tidak dijajah. Itu kebaikan. Sebagaimana hari ini kita tidak dapatkan kebaikan itu, justru sebaliknya. Keburukan demi keburukan menimpa kaum muslimin. Kenapa? Tidak perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan oleh para imam. Yang sunnah yang mana? Ini salah satunya. Yang terakhir, hadis dhaif. Dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadrin wala safarin. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, baik beliau sedang mukim di Madinah atau sedang safar. Tidak pernah ditinggalkan. Tapi hadis ini beliau katakan Da'if. Karena Ya'qub bin Abdullah Al-Kummi dan syekhnya yaitu Ja'far bin Abil Mughira Al-Kummi, fihima da'fun. Dua-duanya lemah dari segi hafalan. Oleh karena itu hadis ini da'if, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis dhaif ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apakah kalau ditambah puasa Senin Kamis berarti puasa sunnah setiap bulan lebih dari 3 hari? Iya, ya jangankan Senin Kamis dan 3 hari ya, yang jauh lebih banyak dari itu. 2 hari, sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Ini kan jauh lebih banyak. Itu pun diperintahkan oleh Nabi. Bahkan sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Diperintahkan oleh Nabi, kan tidak bid'ah. Intinya jangan melebihi puasa Daud. Bolehkah sholat witir 2 kali? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena sholat witir harus ganjil. Ganjil tambah ganjil apa? Genap. Berarti tidak boleh. Apakah sholat duha di sini boleh diganti dengan sholat suruk? Justru sholat suruk diganti dengan sholat duha. Kenapa? Karena sholat suruk ini tidak tepat penamaan sholat suruk. Dan tidak ada. Tidak ada pendapat yang rajih bahwa ketika kita sholat berjamaah subuh di masjid, lalu tidak keluar dari masjid sampai matahari betul-betul terbit, ketika sudah terbit agak tinggi, mungkin 5 menit, 7 menit setelah terbit, kita sholat 2 rakaat. Maka kita mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nah, apa 2 rakaat di sini? Nah, sebagian mengatakan sholat suruk ini tidak tepat. Yang tepat, yang benar, yang sahih, yang berdasarkan dalil adalah sholat duha yang awal. Sholat duha yang awal, ya, karena tidak ada sholat yang dilakukan di jam-jam segitu, kecuali sholat duha, kecuali ada asbabnya, masuk masjid, tahiyatul masjid, habis wudhu, sholat sunat wudhu, atau ada keperluan, sholat istikharah, dan seterusnya. Bolehkah berpuasa Senin Kamis setiap bulan? Iya, iya boleh, tentu lebih baik. Intinya begini, ibadah yang sunnah, semuanya sunnah, tidak bid'ah, maka semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Mana yang lebih baik? 3 hari setiap bulan apa Senin Kamis? Ya tentu Senin Kamis kan lebih banyak. Mana yang lebih baik, Senin Kamis apa sehari puasa 2 hari tidak, sehari puasa 2 hari tidak? Tentu yang terakhir ini yang lebih baik. Mana yang terbaik, yang terakhir ini apa puasa Daud? Jawabnya Daud yang terbaik. Kenapa? Karena semuanya sunnah semua. Sama dengan pertanyaan mana yang lebih baik, sholat qiyamul lail 3 rakaat apa 5 rakaat? Jawabnya 5 rakaat. Mana yang lebih baik, 5 rakaat apa 9 rakaat? Jawabnya 9 rakaat. Mana yang lebih baik, 9 rakaat apa 11 rakaat? Jawabnya 11 rakaat. Mana yang lebih baik, 11 rakaat apa 21 rakaat? Jawabnya tetap 11. Ya. Karena apa? Karena yang sunnah. Yang sunnah, yang bid'ah tentu tidak bisa dikatakan baik. Apa benar amal buruk yang kita kerjakan sudah ditulis oleh Allah? Iya, benar sekali. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di Lauh Mahfuz, ini rahasia, sudah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering. Kemudian tentu kita tidak lupa dengan sabda Nabi ketika janin usia 4 bulan 120 hari di perut ibunya ditiupkan roh oleh Allah, lalu dia yang tadinya kemarin-kemarin mati sekarang hidup. Disitulah Allah menulis 4 hal. 4 hal ini bukan 4 item gitu, bukan, tapi pembagiannya dibagi 4. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Amal. Amal kita ini sudah ditulis oleh Allah. Ya. Ada rizki, ada umur, ya. Terakhir bahagia atau celaka. Semuanya sudah ditulis amal kita. Dari kita bayi sampai kita mati, kita ngapain saja. Kita makan berapa kali, kita minum berapa kali, kita sholat berapa kali, kita ninggalin sholat berapa kali, kita zina berapa kali, kita ini, semuanya sudah ditulis. Ya. Dan itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Maka jangan ikut campur. Kan gitu. Jangan ikut campur. Biarkan Allah telah tulis. Menunjukkan bahwa Allah maha tahu, maha berencana. Adapun kita berusaha. Iya kan? Jangankan tentang amal baik, amal buruk, surga, neraka. Ya? Nasi yang di depan kita yang sebentar lagi mau kita santap. Nasi ini masuk ke perut kita, sudah ditulis apa belum? Sudah. Berapa suap, berapa butir nasi dalam satu sendok. Allah telah tulis. Pokoknya enggak ada yang tidak ditulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sudah ditulis. Nah, berhubung sudah ditulis, ketika di depan kita ada nasi, kita mau makan, lapar, mana sayur lauk pauk sesuai dengan keinginan kita, ya. Nikmat sekali selera kita. Tapi berhubung sudah ditulis, kita tunggu aja. Nanti nasinya masuk sendiri. Gitu? Apa begitu? Karena sudah ditulis? Tidak kan? Nah, tetap kita sendok, kita ambil, kita masukkan, kita kunyah, kita telan. Katanya sudah ditulis, ngapain telan segala, kunyah segala, ya? Nah, itu sekedar nasi. Gimana tentang sholat? Gimana tentang puasa? Gimana masuk surga, masuk neraka? Tentu jangan pernah mengatakan kalau begitu percuma dong. Sholat kalau ditulis neraka, kalau begitu percuma dong berusaha. Kalau memang sudah ditulis, ya kalau begitu percuma dong nyendok-nyendok segala udah ditulis. Ya coba konsekuen kalau mau. Ya, kalau mau berpikiran seperti itu konsekuen. Jangan begitu ini semangat banget. Ya, nah. Begitu apa ngejar-ngejar ahwat semangat banget ya kan, padahal dapat apa enggak ahwat itu jadi istri kita atau tidak kan udah ditulis. Ngapain dikejar-kejar, ngapain dilamar-lamar, ngapain semangat-semangat, ntar juga jadi jodoh kita kalau emang jodoh apa begitu. Nah, maka terpatahkan hujahnya orang-orang Jabariyah itu ya, termasuk tentunya Qadariyah, Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah, Maturidiyah dalam hal ini ikut-ikutan. Ah, tegaklah hujah Ahlus Sunnah. Bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tapi sekali lagi itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha. Fakullukum muyassarun. Karena setiap kalian itu dimudahkan. Ya, kalau ingin masuk surga, maka Allah mudahkan kita beramal Ahlul Jannah. Kalau akhirnya masuk neraka, maka Allah mudahkan kita melakukan amalan-amalan Ahlul Nar. Ya, maka mudahkan diri kita melakukan amalan-amalan Ahlul Jannah. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari ustadz mana saja, karena masing-masing ustadz menonjol di bidangnya masing-masing. Oh, seperti sahabat tadi ya. Ada enggak sahabat yang kena syubhat? Ada enggak sahabat yang masuk aliran sesat? Enggak ada. Nah, kalau ustadz, ada enggak ustadz yang kena syubhat? Banyak. Yang terkena aliran sesat banyak. Kalau sahabat enggak ada. Seluruh sahabat manhajnya bersih. Akidahnya sama. Pemahaman fikihnya ada yang berbeda. Ya. Jangan mengambil fawaid dari kisah tadi, dari pembahasan tadi bahwa sahabat ini menonjol di ini, sahabat ini menonjol. Lalu kita boleh mengambil ilmu dari siapapun. Menonjol di sini, menonjol di sini. Kalau masalah akhlak ikut ini. Kalau masalah jihad ikut kelompok ini, ya. Ah, kalau nyari ilmu, masalah ilmu fikih, salaf dah. Gitu. Tapi kalau masalah jihad, enggak ada salaf jihadnya. Itu ya. Kalau masalah akhlak, jelek itu salaf itu, ya. Salaf itu tidak diwakili oleh saya, antum, satakim, satyazid. Tidak. Salaf adalah Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Jadi kalau melihat salaf itu adalah Rasul dan para sahabat. Kita sedang belajar ke situ. Enggak ada wakil salaf. Karena salaf berarti sebuah kebenaran. Karena Rasul dan para sahabat. Kita belajar ke situ, belajar. Nah, kita siap melakukan apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kita siap meninggalkan apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau mereka kan enggak siap. Iya kan? Mereka enggak siap. Udah tahu Rasul dan para sahabat enggak pernah mulu dan tahlilan. Ya, meninggalkannya enggak siap kan? Udah tahu. Saya kira mereka tahu. Ya. Hanya yang paling bodoh sekali yang mengatakan Rasul tahlilan, Rasul muludan. Rasul enggak pernah tahlilan, enggak pernah muludan. Ya kenapa? Mesti tahlilan muludan. Nah, kalau kita kan siap. Ah, ini. Ini. Ya. Kejujuran kaum salaf di sini. Kalau memang enggak ada dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kita siap tinggalkan. Beberapa siap meninggalkan apa yang selama ini dilakukan salaf. Seperti barakallahu fi. Antum jawab apa? Ah, wa fiik barakallahu. Ini kalau memang para sahabat tidak mengatakan ini, siap ditinggalkan. Walaupun ustaz-ustaz salaf sudah keburu mengucapkan ini hampir setiap kita. Ya, akhir-akhir ini diajarkan. Kalau ada yang mengatakan barakallahu fiik, jawabnya wa fiik barakallahu. Ini hal sepele menurut mereka, kita lihat salah. Ya, Rasul kan pernah mengucapkan barakallahu fiik kepada Urwah yang beli kambing itu. Ya kan? Yang beli kambing kasih 1 dinar, suruh beri kambing 1 dapat 2 dan seterusnya, ingat kan? Nah, Rasul terkagum dengan kehebatan Urwah berdagang, menawar. Maka Rasul mengatakan barakallahu fiik. Urwah jawab apa? Wa fiik barakallahu, enggak ada riwayat, antum boleh cek lagi itu. Urwah enggak pernah menjawab wa fiik barakallahu. Begitu juga ketika Sa'ad bin Rabi menawarkan separuh hartanya, salah satu istrinya, untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi. Apakah Sa'ad bin Rabi menjawab wafik barakallahu? Lihat kembali hadisnya. Enggak ada. Enggak ada. Nah, tentu kita siap meninggalkan ini. Karena mana mungkin kita lebih pintar dari para sahabat? Dan Urwah ketika diam saja, Nabi juga diam. Nabi enggak mengatakan, jawab dong dengan wafik barakallahu. Nah, enggak ada. Mustahil kalau itu kebaikan, beliau diam. Seperti tadi kan, kebaikan kecil. Tapi sebuah kebaikan, beliau jelaskan, beliau terangkan. Ya. Ah, satu lagi, ketika Fatimah, bukan Fatimah putri Nabi ya, agak jauh berada dari masjid, tidak terlalu dekat. Rasul sedang berbicara di hadapan para sahabat. Tiba-tiba beberapa sahabat teriak. Teriak histeris. Fatimah penasaran, ada apa? Kok ada yang teriak? Nah, tidak selang lama, selesai itu ada orang Ansar. Lewat pulang melewati Fatimah. Fatimah mengatakan, tolong ceritakan kepadaku, tadi Nabi berbicara apa? Sehingga ada yang teriak. Kata Fatimah, barakallahu fi. Dan orang Ansar ini tidak menjawab, wa fiik barakallahu. Lihat, 3 riwayat apa belum cukup? Nah, barangkali yang menyimpulkan bahwa barakallahu fi dibalas dengan wa fiik barakallahu, itu salah faham dengan hadis Aisyah. Ada memang hadis Aisyah. Jadi Aisyah satu ketika memberikan hadiah makanan lewat budaknya Bariroh. Kemudian Barirah membawa hadiah dari Aisyah ini kepada seseorang. Kemudian yang diberi hadiah itu mengatakan barakallahu fiik. Tidak selang lama Barirah kembali kepada Aisyah. Aisyah nanya, ini zahirnya Rasul sudah wafat ya. Aisyah nanya, tadi sewaktu engkau memberikan hadiah, dia bilang apa? Oh, dia bilang barakallahu fiik. Aisyah nanya lagi, engkau jawab apa? Aku diam saja. Aisyah bilang, lain kali kalau engkau memberikan hadiah, ini terjemahan bebas ya. Lain kali kalau engkau memberikan hadiah, lalu yang diberi hadiah mengucapkan barakallahu fiik, jawablah dengan wafiq barakallah. Ah, barangkali salah paham di sini. Oleh karena itu Ibnu Sunni, Ibnu Qayyim dan lain-lain menyimpulkan, bahkan menulis dalam kitabnya, bahwa jawaban apa bagi orang yang didoakan dengan barakallahu fiik saat dia memberikan hadiah, yaitu jawabannya wafiq barakallah. Jadi kesimpulannya, wafiq barakallah, jawaban dari barakallahu fiik itu kalau ada hubungannya dengan hadiah, pemberian. Nah, ini yang saya maksud. Jadi apapun yang memang Rasul dan para sahabat tidak lakukan, kita tinggalkan. Walaupun selama ini kita lakukan. Gitu ya. Ah, selama ini kita tidak lakukan, tapi Rasul dan para sahabat melakukan, kita siap lakukan. Walaupun yang melakukan saudara-saudara kita yang bukan salah. Misalnya sebagian saudara-saudara kita di kampung, di beberapa daerah pesantren, itu setiap kali subuh Jumat membaca Al-Insan dan Hamim Sajdah. Ya, ini sunnah, jelas sahih hadisnya. Kita selama ini tidak pernah melakukan, siap melakukan. Paham ya? Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.